ku tak kuasa melupakan dirimu, walau sedetik saja berasa terhenti nafasku tanpamu. Berada di sisiku, aku tak rela bila hari yang ku lewati tanpa kau di sini. Ku tak pernah yakin di dunia ini ada yang sepertimu. Satu, kamu. Ada satu di hatiku, ada satu di hidupku, ada satu di cintaku, ada satu